Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab yang ketujuh dengan judul Babu Ma Ja'a Fi Ruqa Wat Tamaim. Babu Ma Ja'a Fi Ruqa Wat Tamaim. Bab pembahasan tentang ruqyah dan jimat. Bab pembahasan tentang ruqyah dan jimat. Masih ingat bab sebelum ini apa? Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Kalau antum perhatikan bab sebelumnya itu ada kemiripan pembahasan dengan bab ini atau tidak? Bab ini tentang ruqyah dan jimat. Bab sebelumnya tentang memakai gelang atau yang semisalnya untuk melenyapkan bala atau menghindarkannya. Mirip atau tidak? Mirip. Di mana letak miripnya? Ada pembahasan yang sama, yaitu tentang jimat. Bedanya apa? Kalau antum perhatikan judul bab sebelumnya itu langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan tegas mengatakan babun minasyirki. Bab bahwa memakai gelang dengan tujuan untuk menghindarkan bala atau menyembuhkannya itu syirik. Dengan tegas mengatakan hukumnya syirik. Kalau bab ini, bab yang kita akan baca sekarang, antum perhatikan, ada enggak kata-kata syirik di situ? Ada enggak di judulnya? Enggak ada. Kenapa? Kita berlatih untuk berpikir. Apa yang membedakan bab ini dengan bab sebelumnya? Kenapa bab sebelumnya dengan tegas beliau mengatakan syirik? Sedangkan di bab ini beliau cuma mengatakan babu maja'a fi ruqa wa tamaim, bab pembahasan tentang ruqyah dan jimat. Enggak ada disebutkan di situ hukumnya secara tegas di dalam judul, enggak ada. Berbeda dengan bab sebelumnya. Antum paham ini pertanyaannya? Kenapa? Gimana? Ada yang coba menjawab? Ya. Karena ada pembahasan ruqyah. Terus kenapa? Ruqyah itu ruqyah itu ada yang benar, ada yang salah. Dan yang salah ini ada yang syirik. Begitu. Bagus. Karena ruqyah itu tidak satu hukum. Kalau yang sebelumnya satu hukum. Orang pakai gelang dengan tujuan raf'ul bala' au daf'ihi, hukumnya sama, syirik. Walaupun nanti di situ ada syirik besar, ada syirik kecil. Sedangkan bab ini, ruqyah itu gak bisa dipukul rata seperti itu. Karena realitanya ada ruqyah yang syar'i, ada yang ruqyah tidak syar'i. Dan ruqyah yang tidak syar'i ini pun nanti ada yang syirik, ada yang bid'ah. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Oke. Babu maja'a fir ruqa. Bab tentang ruqyah. Sudah ada ketemu jawabannya tadi. Tapi tamaim. Tamaim. Jimat. Apa ada jimat yang syar'i dan tidak syar'i? Kok Syekh tidak tegas mengatakan jimat syirik di sini, di bab ini loh? Kenapa? Pas? Pas. Apa? Karena sudah dibahas di bab sebelumnya. Terus ngapain dibahas lagi di sini? Penegasan. Bagus. Ada yang lain? Apa? Karena tidak semua jimat syirik. Ada jimat yang enggak syirik? Apa? Tamaim. Contoh tamaim yang enggak syirik apa? Bagus. Karena ada jimat yang dibuat dari Al-Quran. Dan itu tidak syirik. Berarti boleh, tidak boleh. Loh, piye to, Ustaz? Saya ulangi. Karena ada jimat yang terbuat dari Quran. Ayat Quran atau mushaf Al-Quran yang dibikin kecil sekali kayak korek api. Tahu itu? Itu biasa diistilahkannya mushaf Istanbul. Korek, tahu korek? Ini dibagi empat. Quran kecilnya segitu. Buat murojaah? Bukan. Mana bisa dibaca buat murojaah? Buat jimat. Apakah itu syirik? Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak syirik? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah itu bukan makhluk. Sedangkan gelang, kalau cincin dan yang semisalnya keris itu adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Sehingga orang yang menjadikan Quran sebagai jimat, dia tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada salah satu sifat Allah, yaitu kalamullah. Enggak syirik, Ustaz? Enggak. Boleh? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh, Ustaz? Karena tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah SAW mengajarin Quran dijadikan jimat? Ada? Enggak ada. Yang ada Al-Quran itu dibaca untuk perlindungan. Iya. Contohnya zikir pagi, sore. Adakah ayat-ayat yang dibaca di pagi dan sore untuk perlindungan? Ada. Contoh? Ayat kursi. Contoh? Al-Ikhlas. Contoh? Al-Falaq. Contoh? An-Nas. Udah baca belum sore ini? Belum. Iya toh. Dibaca. Ya. Santri itu harus menjaga wirid. Zikir yang dibaca secara rutin harus Walaupun aslinya hukumnya sunnah. Tapi santri itu seharusnya dia mempraktekkan secara rutin amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa santri kalah sama orang awam? Orang awam aja rajin kok baca zikir pagi petang. Masa santri enggak baca zikir pagi petang? Ya enggak cocok lah jadi santri. Ya udah kalau gitu Ustaz, saya jadi orang awam aja. Bukan gitu. Perbaiki kesantriannya. Perbaiki status Anda sebagai santri. Baik. Dan nanti di akhir bab ini akan disebutkan alasan-alasan yang lain kenapa Quran enggak boleh dijadikan jimat. Sudah ketemu jawabannya? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan hukum secara tegas di judul bab ini? Sudah ketemu jawabannya? Sudah atau belum? Sudah. Apa coba diulangi? Angkat tangan yang bisa ngulangi. Ya. Bagus, ini masalah jimat, masalah ruqyah. Ruqyah itu syar'i. Enggak, ruqyah itu ruqyah bukan syirik, bukan kayak gitu tadi. Ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i pun ada yang syirik, ada yang bid'ah. Fahim tuh? Fahim tuh? Nah, dari sini jamaah yang kami hormati, kita bisa menepis, membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gampang mengkafirkan dan memusyrikkan. Ini tuh isu yang selalu di apa kan? Diangkat ke permukaan. Wahabi senenge syirik, syirik, syirik, syirik. Kopar kafir, kopar kafir. Gitu tuh. Anda itu kalau pengin menilai seseorang baik atau tidak baik, pelajarilah omongannya, pelajarilah karya-karyanya. Kalau dia punya karya, pelajari. Pelajarilah dengan objektif. Lihat biografinya beliau, orang ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat buku-bukunya. Kaji buku-bukunya. Teliti. Apakah betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ngajarkan ngebom? Apakah betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ngajarkan gampang-gampang mengkafirkan? Gampang-gampang memusyrikkan? Jawabannya tidak. Itu adalah fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Beliau manusia. Bisa keliru, bisa benar. Tidak boleh kita mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena mengkultuskan manusia itulah yang diperangi oleh beliau. Tapi tidak menghargai beliau, memfitnah beliau, menjatuhkan beliau, itu juga tidak boleh. Kita harus bersikap adil. Dan ini berlaku kepada semua ulama. Apalagi ulama-ulama ahlus sunnah. Baiklah. Babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Kita akan bahas dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini. Beliau membawakan beberapa hadis dan beberapa asar. Mari kita mulai dari dalil yang pertama yang beliau bawakan. Iqra. Rokobati. Nah, Mas Muk ya, Nasir. Jadi yang baca, ya semuanya, yang baca itu baca, contohnya kayak tadi bacanya lantang. Jadi jangan baca sambil nunduk alun macanya, baca yang lantang sehingga kedengaran. Ya, paham tuh? Ya. Lantang itu bukan teriak, lantang itu suaranya jelas. Ya. Jangan gerenyem bacanya. Ya. Bacaannya kayak tadi jelas, terang. Ya, barakallahu fiik. Baik. Fi sahihi an Abi Bashirin al Ansari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bashir Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Bahwa beliau, siapa beliau? Siapa beliau? Abu Bashir. Pada suatu hari bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasula. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk memberikan pengumuman, untuk menyampaikan hadis Nabi SAW, menyebarkan hadis Nabi SAW kepada para musafirin yang bersama beliau. Apa isi hadisnya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Siapapun yang mengalungkan jimat di leher ontanya harus diputus. Apa? Siapapun yang mengalungkan jimat di leher ontanya harus diputus. Terbuat dari apapun kalung itu. Di sini dikasih contoh min watarin. Watarin itu adalah tali busur panah. Jadi panah itu ada apanya? Ada talinya. Busur panah itu ada talinya. Tarik kayak gini. Kalau sering dipakai lama-lama talinya aus. sehingga perlu diganti dengan tali yang baru. Nah, tali yang bekas ini sama mereka biasanya dijadikan jimat. Karena dianggap sakti mandra guna. Sudah dipakai untuk perang dan titis. Apa titis? Buat manah itu pas. Maka ini dimanfaatkan sama mereka. Buat apa? Buat digantungkan di onta-onta mereka supaya ontanya juga ketularan sakti. Ya maksudnya biar ontanya sehat walafiat gitu ya. Gak gampang kena penyakit, gak kena ain, kira-kira seperti itu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Atau dari yang lainnya, gak mesti terbuat dari tali busur. Makanya di sini dikatakan apa? Au kiladatun atau kalung, apapun bentuknya. Putus. Jangan dibiarkan tergantung di mana? Leher onta. Kalau dibiarkan tergantung di leher onta, apa ontanya dosa? Apa ontanya dosa? Ya enggak toh. Loh, kenapa diputus? Yang bermasalah itu bukan ontanya. Yang bermasalah orangnya. Kalau onta sih bukan makhluk yang mukallaf. Yang mukallaf kan siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mukallaf itu cuma jin dan manusia. Kalau onta enggak. Loh, kenapa harus diputus? Ya karena orangnya yang menggantungkan itu. Orangnya yang punya keyakinan, yang digarap ini siapa? Orangnya. Berarti yang di onta diputus. Kalau yang di leher manusia diputus enggak? Apa maning? Apalagi kalau yang di onta hewan saja disuruh putus, apalagi yang di lehernya manusia. Bisa dipahami? Ya, tulis. Memakaikan jimat terhadap binatang saja haram. Memakaikan jimat terhadap binatang saja haram, apalagi memakaikannya terhadap manusia. Apalagi memakaikannya terhadap manusia. Saya ulangi. Memakaikan jimat terhadap binatang saja haram, apalagi memakaikannya terhadap manusia. Baca. Ahsanta, bagus. Dan ini berlaku buat kendaraan-kendaraan kita zaman ini. Ada sebagian orang mobilnya dikasih buntelan. Ya, macam-macam buntelannya. Ada sebagian orang kalau mau safar, nuwun sewu, bannya itu dipipisi dulu. Ini bukan sopir-sopir truk yang malas nyari kamar mandi, bukan. Tapi ada sebagian orang punya keyakinan kayak gitu. Ya. Supaya perjalanannya lancar. Ya. Kan serem itu. Empat sisi baunya minta ampun itu. Ya. Nggak boleh. Terus biar selamat gimana? Gimana biar selamat? Baca doa. Ya, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, doa safar, di tengah-tengah bepergian, kalau manjat, takbir, kalau turun, tasbih, lakukan itu. Ya. Insyaallah akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, buka halaman 212. Qauluhu alla yabqayanna. Iqra. Qauluhu alla yabqayanna ifad bilyani wal qawi wa yahtamilu an yakuna fi qawmi al-yani wa kasri al-qawmi. Naam. Wa yahtamil an yakuna bi dhammil ya'i wa kasril qafi. Gimana coba bacanya? Kalau yang pertama kan alla yabqayanna. Kalau yang kedua bisa juga dibaca bi dhammil ya'i wa kasril qafi. Apa? Alla yubqayanna. Boleh dibaca yabqayanna, boleh dibaca yubqayanna. Iqra. Wal wadu bi fathaini wa min fawdal qudi. Wa kana ahlul jahiliyyati idza ikhlaw la qad. Idza ikhlaw la qad. Wa tara. Idza ikhlaw la qad wa tara. Abdaluhu bi ghairihi wa qallahu bihi tawaba. Iqbalan minhum. Nah, i'tiqadan minhum bihadha annahu yadfa'u 'anid dabbatil 'ain. Jadi mereka meyakini kalau dikasih jimat itu nanti ontanya, kendaraannya, tunggangannya tidak akan kena 'ain. Mungkin atau tidak onta kena 'ain? Mungkin, manusia aja mungkin, apalagi onta. Terus gimana biar kena tidak kena ain? Ketika beli itu dibacain doa. Pegang kepalanya bacain doa. Sebagaimana antum kalau nikah dengan istri antum malam pertama disunnahkan untuk bacain doa. Ustaz, saya nikahnya bukan malam-malam, ya udah siang pertama. Pegang kepalanya bacain doa. Minta keberkahan dari Allah. Nah, antum sama. Kalau beli apa? Tunggangan bacain doa, pegang kepalanya bacain doa sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti istri itu sama dengan unta. Bukan. Tapi sama-sama perlu didoakan. Bukan statusnya sama, bukan. Nah, sallallahu alaihi wasallam hebat bin Abdullah dari ulifat al-kibir lima kana amrun dari yaqini munazalika lima, karena ada keyakinan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau kurban nih, mau kurban ada 10 sapinya, ada 10. Yang 10 ini sapi pertama kurbannya si A, sapi kedua kurbannya si B, sapi ketiga dan seterusnya. Nah, biar enggak kecampur-campur, kita kasih kalung dari rafia. Terus kita kasih tulisan Pak Anu, ya. Bukan sapinya namanya Pak Anu, bukan. Tapi ini sapi kurbannya Pak Anu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dikasih kalung boleh? Karena bukan dari tali busur gitu. Terus? Karena tujuan mengasih kalung itu bukan dalam rangka seperti keyakinan orang-orang jahiliyah tadi, tapi cuma dalam rangka nopo? Tanda. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke dalil yang kedua. Halaman 213. Nah, hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, jimat, wat tiwalata, tiwalah itu bahasa Jawanya pelet. Pelet ini bukan makanan lele. Pelet di sini adalah sihir pengasihan. Tahu antum sihir pengasihan? Sihir pengasihan itu adalah sihir yang dilakukan dalam rangka untuk mempengaruhi lawan jenis supaya sayang sama kita. Paham? Itu di kalangan para dukun itu ada, mereka punya itu. Kalau ini dilakukan, maka si lawan jenis itu akan tergila-gila. Tergila-gila itu bukan gila, tapi cinta gila, tapi cintanya gak wajar. Jadi kayak kerbau dicocok hidungnya, selalu teringat. Ketika sholat ingat kamu, ketika tidur ingat kamu, ketika makan ingat kamu, ketika mandi ingat kamu. Enggak wajar ya, sudah enggak wajar. Itu tiwalah. Kita ulangi, sesungguhnya ruqyah, wattama'im dan jimat, wattiwalata dan pengasihan, sihir pengasihan, syirkun. Sesungguhnya tiga hal ini adalah syirik. Ada berapa yang disebutkan Rasul dalam hadis ini? Tiga. Satu, ruqyah. Dua, jimat. Tiga, pengasihan. Nomor dua, nomor tiga gak ada masalah toh, itu syirik. Tapi nomor pertama, kok ruqyah syirik? Bukankah tadi ruqyah sudah kita sebutkan di awal terbagi menjadi dua? Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Lalu yang tidak syar'i kita bagi lagi. Ada ruqyah yang tidak syar'i masuk level syirik, ada ruqyah yang tidak syar'i masuk level bid'ah. Kenapa Nabi SAW katakan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah itu syirik? Jawabannya, karena yang sedang dibahas oleh Nabi SAW di sinilah ruqyah jenis khusus, yaitu ruqyah yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Nabi bukan sedang menjelaskan hukum ruqyah secara umum, bukan. Nabi SAW di sini sedang menjelaskan ruqyah khusus, ruqyah tertentu, yaitu ruqyahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Berarti ruqyah itu sebelum datang Islam sudah ada. Sudah ada atau belum? Sudah. Cuman ruqyahnya itu bukan dari Al-Quran. Jambi-jambi, mantra-mantra, Wes. Enggak tahu saya kayak apa rupiah bacaannya. Tapi yang jelas ketika saya melakukan penelitian saat menyusun tesis itu banyak itu rukyah-rukyah yang di dalamnya mengandung permintaan tolong kepada nama-nama aneh yang itu bukan asmaul husna. Contoh misalnya ada nama itu Jal-Jalut ya. Dan nama-nama yang macam-macam itu kami bawakan di tesis kami. Saya ambil dari buku-buku Mujarobat gitu. Dari jimat-jimat yang biasa dijual-jual itu. Kan biasanya kan kalau jimat yang dijual-jual itu sebagian ada tulisan Arab-Arabnya toh. Kalau orang awam kan, wah kikang Arab ini. Dari apa? Arab. Padahal sebenarnya tulisannya entah apa di situ. Ya. Salah satunya bisa jadi di dalamnya ada permintaan tolong, permintaan perlindungan kepada nama-nama yang tidak jelas. Dan ternyata kemungkinan besar nama-nama itu adalah nama-nama jin, nama-nama setan. Berarti kan ada unsur permintaan tolong kepada selain Allah, setan. Syirik atau tidak? Syirik. Karena ayatnya jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan hadisnya jelas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi SAW bersabda, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Kalau mohon perlindungan, mohonlah kepada Allah. Jelas. Hadis yang kemarin kita baca, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia minta kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Jelas hadisnya. Jadi ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Silakan ditulis. Ruqyah tidak syar'i. Ruqyah tidak syar'i, koma, jimat, dan pengasihan. Dan pengasihan hukumnya haram. Ruqyah tidak syar'i, jimat, dan pengasihan hukumnya haram. Sengaja saya pakai kata haram bukan kata syirik, karena ruqyah yang tidak syar'i itu dibagi lagi nanti. Ada yang syirik, ada yang bid'ah. Ya. Kalau bid'ah ya enggak boleh kita katakan syirik. Ya. Dan di zaman ini itu orang yang ruqyah yang enggak syar'i itu macam-macam sudah. Ya. Ada yang katanya bisa kelahi sama hantu, bisa memburu hantu. Hantunya ketangkep, mak. Nah. Terus masukin botol, blus. Tutup. Habis itu terus dibuang. Di mana buka botolnya? Ayo metu-metu. Ada yang katanya bisa mindahin penyakit kemana? Telur. Ya. Itu yang paling murah itu. Ya. ada yang pindahin ke kambing, itu yang pertengahan itu, ayam dulu, ayam, kambing, nanti sapi, maharnya mahal, kan kasihan sapi nggak ngapa-ngapain kena santet, ya. Ada yang pakai mushaf Al-Quran. Mana orang yang kesurupan? Sini, sembelih jinnya pakai mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban pakai mushaf. Yang paling mudah jamaah yang kami hormati, rukyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baca. Sebul, baca, sebul. Sebul itu adalah, itu sebul namanya. Ya. Kalau bukan lawan jenis pegang. Kalau lawan jenis enggak boleh dipegang. Baca sebul, baca sebul. Ya. Sudah itu aja sudah. Enggak usah neko-neko. Lebih baik mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dikit halaman 214. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, tapi tidak mu'allamu ilan tuhani rafaqa fi ba'd salafi wa ba'dhum lam yuraqib fi wa yu'allamu min al-mani anhu. Nah, kalau jimat itu terbuat dari Al-Quran, maka ada khilaf di antara ulama salaf, bahkan di antara sahabat Rasul SAW. Sebagian sahabat Nabi membolehkan. Makanya hati-hati kita. Ya, gak boleh langsung kita vonis itu syirik. Minimal kita katakan gak boleh lah. Dengan alasan yang nanti kita akan bahas di akhir. Tapi sebagian sahabat mengharamkan. Contohnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang membolehkan seingat kami lah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mu'minin. Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Berarti keris juga khilafiyah. Oh no. Keris enggak. Ini kita lagi membahas jimat yang terbuat dari Al-Quran. Kalau keris sudah lewat itu sudah. Langsung. Masuk kotak sudah. Ya. Kecuali kalau keris itu Anda punya buat ngarit. Itu lain masalah. Tahu ngarit. Cari rumput. Ya. Udah apa-apa itu. Jadi antum itu jangan ujuk-ujuk punya saudara nyimpan keris langsung, wah musyrik. Belum tentu. Nabi kan tadi sudah ajari ketika ngelihat ada sahabat pakai apa? Gelang dari kuningan, apa kata Nabi? Mahadihi. Ini buat apa? Jadi antum kalau punya pakde, pakle, punya keris jangan ujuk-ujuk langsung pakde musyrik itu. Tanya dulu, kenapa punya keris? Tanyanya yang sopan. Boleh, ini cuma koleksi kok. Saya juga enggak meyakini. Ya kadang-kadang kalau nyari jarum buat wudun enggak nemu ya ini aja. Tahu wudun? Bisul. Ya. Untuk mecah bisul. Oh, ya wes Pak De enggak apa-apa itu. Kecuali kalau oh, nak ini yang membuat rumah kita ini jadi anteng, tentrem, ayem ini. Nah, berarti ini ada apa? Ada keyakinan. Ini yang perlu kita luruskan. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Naam, wal maqsudu. Wal maqsudu bayanu anna hadhihi wa in khafiyah faqadana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu Min Minnafi syirki qalili wa katiri Yata'alu kifalli bifayillahi fi tadrin Au jari Fi daf'i Fi daf'i tadri au jari nafin Fakalat Ammatil Al-Balwa Bima wa a'tamu indalika Fi ad'afi muta'ahatin Faman arafa hadhi umura syirkiyata al-mazkurata fi hadaini al-bayaini Babaini Babaini arafa ma wa'a mimma wa a'tamu indalika kama taqaddama bayanuhu. Naam. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu sangat menjaga umatnya supaya mereka tidak terperosok kepada kesyirikan. Itu saking sayangnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW gak sayang kepada umatnya, akan dibiarkan umat. Tapi karena saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, beliau kasih wanti-wanti ini. Ya. Maka harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Kita dikaruniai Nabi yang peduli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sayang kepada kita. Ya. Makanya apapun yang bisa menyebabkan umat ini tersesat, beliau sudah wanti-wanti. Cuman kadang-kadang umatnya ini sebagian keras kepala. Makanya kan Nabi SAW itu mengumpamakan beliau dan umatnya seperti orang yang berada di depan api. Begitu api dinyalakan akan berdatangan apa? Serangga. Karena serangga itu mencari cahaya. Apa yang terjadi ketika serangga itu mendekati api? Akan jatuh kebakar. Kata Nabi SAW, wa ana akhudhu bihujazikum 'anil nar wa antum taqahhamuna fi. Aku ini loh berusaha menyelamatkan kalian, menghalau kalian, bahkan sampai aku pegangi kalian supaya kalian enggak deket-deket. Wa antum taqahhamuna fi. Tapi kalian memaksa untuk masuk ke dalam. Jadi yang salah siapa? Sebagian umatnya. Rasulullah SAW-nya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kita, untuk mengarahkan kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang mau taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kita berpindah ke dalil berikutnya, halaman 215. Iqra. Berrajulah ila maratihi. Nah, Hadis berikutnya adalah hadis Abdullah ibnu Ukaim radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, marfu'an itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu di tubuhnya, maka dia akan dibikin tergantung kepada sesuatu tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu di tubuhnya, maksudnya jimat di sini ya. Pembahasan kita sedang bahas tentang jimat. Barang siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya, maka dia akan dijadikan tergantung kepada jimat tersebut. Masalah apa enggak? Masalah apa enggak? Masalah besar. Kenapa Ustaz? Karena kita dijadikan tergantung dengan benda yang gak ada manfaatnya. Nasib kita itu pasti sial. Wong bergantung kok kepada benda yang gak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang yang beriman itu bergantung kepada yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Siapa? Allah Al-Aziz Al-Qawi Al-Kabir, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa. Itu kalau orang yang beriman. Kalau bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Nasibnya pasti bagus. Maka ini salah satu hukuman Allah kepada pemakai jimat. Allah menghukum pemakai jimat dengan membikin ketergantungan hatinya kepada jimat tersebut. Dan ini masalah besar. Silakan ditulis. Nasib pengguna jimat. Nasib pengguna jimat pasti sial. Nasib pengguna jimat pasti sial. Sebab dia bergantung kepada selain Allah. Sebab dia bergantung kepada selain Allah. Dalam mendatangkan manfaat, dan menghindari mara bahaya. Dalam mendatangkan manfaat, dan menghindari mara bahaya. Saya ulangi. Nasib pengguna jimat pasti sial. Sebab dia bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat dan menghindari mara bahaya. Coba diulangi. Nah, santai. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan definisi tentang istilah-istilah yang disebutkan dalam hadis. At-tama'im, ar-ruqo, at-tiwalah. Jadi saya sudah jelaskan di awal tentang arti dari istilah-istilah ini. kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, buka halaman 217. Qauluhu man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Iqra. Perhatikan di sini, man ta'allaqa syai'an. Ta'allaqa itu enggak mesti menggantungkan, dalam arti menggantungkan sesuatu di tubuh. Kayak orang yang jimatnya tadi terbuat dari ATM, apa digantung? Enggak. Orang yang jimatnya disabuk, apa digantung? Enggak, dipakai. Masuk enggak dalam hadis ini? Masuk. Karena yang namanya menggantung itu bukan cuma menggantung fisik jimat itu, tapi juga menggantungkan hati kepada jimat tersebut. Walaupun fisik jimatnya tidak digantungkan di tubuh. Maka disingkatkan apa? At-ta'alluqu yakunu bil qalbi. Ketergantungan itu ada dengan di dalam hati. Hatinya tergantung. Walaupun mungkin jimatnya tidak dia gantungkan di tubuhnya. Kemudian di sini di akhir dikatakan apa? Wa man wakalahu Allahu ila ghairihi dhalla wa halak. Barang siapa yang Allah jadikan tergantung kepada selainnya, pasti dia akan tersesat dan binasa. Ini peringatan keras. Wukila ilaihi, akan dijadikan tergantung kepada jimat. Itu peringatan keras. Ya. Karena hidupnya dia gantungkan kepada makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kepada besi yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kepada kartu yang gak bisa ngapa-ngapain. Itu cuma pinter-pinternya si pedagang jimat itu untuk nun sewu, gedobos. Tahu gedobos? Membual. Ya. Ini keris ini saya dapatkan setelah bertapa 40 hari 40 malam di sebuah gua di tengah hutan. Gak makan minum saya selama 40 hari untuk mendapatkan keris ini. Begitu pas malam ke-40, saat purnama sedang bulat-bulatnya, tiba-tiba muncullah secercah cahaya dari langit. Makslorot. Kemudian menembus ke dadaku. Plus. Kemudian aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, aku temukan keris itu menempel di dadaku. Inilah hasil perjuangan 40 hari 40 malam. Orang enggak pernah ngaji. Wih. Pinten, Mbah? Ini enggak bisa dijual ini. Ini pakainya mahar. Pinten Mbah maharipun? Ya, khusus untuk jenengan ya 40 juta saja. Mbah boten saged kirang. kurang. Gak boleh, ini aja udah dapat diskon kok. Kak Ustadz mirip dukun Ustadz. Ini cuma contoh aja. Ya. Padahal keris yang kayak gitu itu belinya kodian. Belinya kodian di pasar anu. Itu cuma pinter-pinternya dukun getua bos. Apa tadi getua bos? Membual. Makanya kan kemarin saya katakan, jangan jadi manusia gumunan. Apa gumunan? Gampang heran. Jangan jadi manusia gampang heran kayak gitu. Nah, tayyib, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Halaman 218. Wa rawa al-imamu Ahmad. Nah. Wa rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi'in radhiyallahu anhu qal. Jadi ini hadis dari sahabat namanya siapa? Ruwaifi'. Beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Kepada siapa? Ruwaifi'. Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika, wahai Ruwaifi, kemungkinan kamu akan berumur panjang. Ini namanya nubuat, prediksi kenabian. Dan betul Ruwaifi itu umurnya panjang. Nah, umur yang panjang itu digunakan buat apa? Perhatikan. Ya, jadi kalau jenengan itu mendoakan orang itu, jangan mudah-mudahan umurnya panjang. Belum tentu umur panjang itu baik. Terus piye? Gimana? Mudah-mudahan umurnya berkah, gitu loh. Mudah-mudahan panjang umur ya. Ya, kalau panjang umur enggak sholat, nambah-nambah itu so. Mendingan mati. Ya bukan mudah-mudahan cepat mati, bukan. Bukan. Waja'alil hayata Waja'alil mauta rahatan li min kulli syair, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan itu sarana untuk menambah amal soleh. Dan jadikanlah kematian itu sebagai sarana untuk memutus maksiat. Jadi seandainya kita mati, ya mudah-mudahan kematian kita itu untuk menghentikan dosa-dosa kita. Supaya dosanya tidak tambah banyak. Dan seandainya kita dikasih tambahan umur, mudah-mudahan tambahan umur itu untuk nambah pahala. Maka perhatikan, ketika Nabi SAW tahu bahwa Ruwaifi' ini umurnya akan panjang, apa pesan Nabi SAW? Fa'akhbirin nas. Tolong ya, dakwahkan kepada umat. Berarti kan, gunakan umurmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dakwah. Semakin banyak orang dapat hidayah, akan semakin menjadi pahala yang mengalir. Amal jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Ruwaifi? Wahai Ruwaifi, akhbirin nas. Kabarkan kepada orang-orang. Annaman aqada lihyatahu. Barang siapa yang mengepang jenggotnya. Apa? Jenggot dikepang. Satu. Au taqallada wataran. atau memakaikan, menggunakan, menggantungkan, apa tadi watar, masih ingat? Tali busur. Awistanja biraji'i dabatin au azmin. Atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Atau tulang. Berapa ini? Berapa perbuatan? Tiga. Diulangi. Yang pertama, mengepang jenggot. Yang kedua, menggantungkan tali busur. Yang ketiga, beristinja. Beristinja itu bahasa Jawanya wawe, bahasa Indonesianya apa? Cebok, maaf. Cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Barang siapa yang melakukan salah satu dari tiga ini atau tiga-tiganya, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut. Berarti tiga perbuatan ini hukumnya apa? Haram. Karena Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Kenapa ngepang jenggot gak boleh? Karena kata para ulama ada unsur tasyabbuh. Ada unsur tasyabbuh. Menyerupai perilakunya orang kafir. Dan biasanya orang itu melakukannya untuk menyombongkan diri. Lagi pula ngapain sih? Kayak gak ada kerjaan yang lain apa? Dan ada sebagian ulama mengatakan ngepangnya itu ketika sholat. Itu berarti kan ganggu apa? Sholat. Ketika sholat kok sempat-sempatnya ngepang jenggot. Ya. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, ini yang kedua yang kita garis bawahi. Au taqallada wataran, atau menggantungkan tali busur. Nah, itu maksudnya adalah jimat. Bukan berarti kita enggak boleh ada tali busur dalam busur panah kita, bukan. Panah enggak ada talinya gimana bisa buat panah? Ini lagi ngomongin tentang jimat. Awistanja biroji idabatin. Atau dia beristinja dengan kotoran hewan. Loh Ustaz, kotoran hewan kok buat istinja Ustaz? Pertama, boleh beristinja dengan benda keras yang menyerap. Contohnya apa? Batu. Contohnya yang lain, tisu. Boleh. Kalau sebagai pengganti air, boleh. Tapi minimal 3 sisi atau 3 kali. 3 kali itu bukan di tempat yang sama. Batu kan ada sisi-sisinya. Boleh. Sebagai pengganti apa? Air. Yang tidak boleh itu adalah kalau media yang buat istinja itu adalah kotoran hewan. Kok kotoran hewan Ustaz? Kotoran hewan kan gak keras. Ya keras kalau sudah kering. Kotoran sapi itu kan? Iya, kalau masih baru, masih grass. Ya. Itu yang enggak keras. Tapi kalau lama-lama kan keras. Nyerep Ustaz, nyerep. Tapi dia juga memindahkan kotoran juga. Berarti kan kotoran dibersihkan dengan kotoran yang enggak jadi bersih. Atau tulang, tulang juga enggak boleh. Kenapa? Dalam riwayat yang lain dia katakan fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jinni. Karena tulang itu makanannya jin. Nah, kotoran hewan itu makanan hewannya jin. Tulang makanannya jin, kotoran hewan kita itu makanannya hewannya jin. Berarti gimana Ustaz? Ana ini suka sekali Ustaz sama tulang Ustaz. Apalagi tulang lunak Ustaz. Itu biasanya kalau makan ayam tuh sama tulangnya enggak ada sisanya Ustaz. Ya boleh, cuman ya bagi-bagilah. Masa dihabiskan semua. Ya. Tayyib. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Berarti itu perbuatan haram. Tulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pemakai jimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pemakai jimat sebab itu di sini artinya apa? Memakai jimat. Sebab itu termasuk perbuatan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pemakai jimat sebab itu termasuk perbuatan syirik. Santai. Kita baca sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan halaman 221. Qauluhu awistanja bi raji'i dabbatin. Iqra. Qauluhu awistanja bi raji'i dabbatin aw amrin fa inna Muhammadan laysa minhu. Hadza dalilun 'ala anna ma dalu hadza wal ladzi qulnahu min al-kabair. Li'anna qawluhu Nah, ini keterangan yang membuat kita harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi. Bahwa kata-kata fa inna Muhammadan bari'un minhu. Muhammad itu berlepas diri dari pelaku perbuatan-perbuatan tadi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut minal kabair. Apa kabair? Termasuk dosa besar. Maka kita harus hati-hati dari perbuatan itu. Apalagi jimat tadi. Jangan sampai kita cuma untuk gaya-gayaan, biar kelihatan keren, kita kepang, apanya tadi, jenggotnya, terus jadinya terjerumus kepada dosa besar yang mengakibatkan Rasulullah SAW jadi berlepas diri dari kita. Berlepas diri, bayangkan. Kita itu butuh dengan beliau. Kita itu berharap bisa dapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Bayangkan cuma karena gaya-gayaan terus jadi Nabi SAW gak mau ketemu sama kita, gak mau nyapa kita, gak mau kasih syafaat sama kita. Itu kan repot. Ya. Maka kata-kata fa'inna Muhammadan SAW bari'un minhu. Bahwa Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut. Ini adalah ancaman keras. Sehingga penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan menyimpulkan bahwa ini dalil perbuatan yang tadi disebutkan adalah termasuk kabair, termasuk dosa besar. Baik, kita baca dalil berikutnya. Nah, wa'an halaman 222. Nah, ini athar perkataan seorang tabi'in. Seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Jadi bukan hadis ya, bukan hadis. tapi perkataan tabi'i. Beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'illi raqabatin. Barang siapa yang memotong jimat dari seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Barang siapa yang memotong jimat dari tubuh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala apa tadi? Memerdekakan budak. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Kok bisa diumpamakan seperti memerdekakan budak? Karena sejatinya orang ini telah memerdekakan si pemakai jimat dari kesyirikan. Awalnya dia diperbudak oleh kesyirikan. Ketika dipotong, maka dia terlepas, dia terbebas, dia merdeka dari kesyirikan. Sehingga pahalanya seperti memerdekakan budak. Itu korelasinya. Tentunya asar itu tidak sekuat hadis. Ya, asar tidak sekuat hadis. Cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membawakan asar biasanya setelah membawakan ayat hadis baru asar. Ini berarti dalil pendukung, bukan dalil primer. Dalil primer itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau asar dari satu dua sahabat atau tabiin itu adalah pendukung, dalil penguat. Ya. Baik. Silakan ditulis. Melepaskan seseorang dari ketergantungan kepada jimat melepaskan seseorang dari ketergantungan kepada jimat berpahala seperti membebaskan budak. Berpahala seperti membebaskan budak. Sebab dia telah membebaskannya dari kesyirikan. Sebab dia telah membebaskannya dari kesyirikan. Saya ulangi. Melepaskan seseorang dari ketergantungan kepada jimat berpahala seperti membebaskan budak, sebab dia telah membebaskannya. Nya di sini siapa? Pemakai jimat telah membebaskannya dari kesyirikan. Baca. Nah, jadi membebaskan, melepaskan ketergantungan. Jadi usahakan itu jangan cuma fisiknya saja yang dibuang. Kalau cuma dibuang fisiknya tanpa kita garap hatinya, nanti dia akan nyari lagi. Ya. Maka tugas kita itu bukan cuma sekedar nak ngumpulkan, bakari, tapi ada unsur dakwahnya di situ, ada unsur pengajarannya, diajari ini kenapa enggak boleh, dalilnya apa, ruginya apa, jelaskan sehingga dia nanti melepaskan jimat itu dengan legowo, dengan hati yang lapang dan yakin bahwa ini memang harus dilepaskan. Kita baca dalil yang terakhir. Walahu an Ibrahim, halaman 223. Walahu an Ibrahim Nah, walahu an Ibrahim, walahu an Ibrahim. Ibrahim itu adalah Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai itulah salah satu muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibrahim An-Nakhai itu salah satu muridnya Ibnu Mas'ud. Ketika beliau mengatakan kanu mereka, mereka di sini yang dimaksud adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Jadi bukan mereka semua sahabat, bukan. Mereka murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Mereka membenci jimat semuanya. Semuanya itu dari segala jenisnya, baik yang Quran maupun yang bukan Quran. Minal Qurani wa ghairil Quran. Baik yang Quran maupun yang tidak Quran. Nanti akan disebutkan alasan kuatnya kenapa kok pendapat ini yang dianut oleh Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan boleh memakai jimat dari Al-Quran. Sebelum kita baca, kita tulis dulu. Silakan. Mengenakan jimat tidak boleh. Mengenakan jimat tidak boleh sekalipun terbuat dari Al-Quran. Mengenakan jimat tidak boleh sekalipun terbuat dari Al-Quran. Mengenakan jimat tidak boleh sekalipun terbuat dari Al-Quran. Baik, sekarang kita baca halaman 224, kalimat qauluhu kanu yakrahuna tamaim. Iqra. Qulu kanu yakrahuna tamaim. Arada ashab, arada ashab. Arada ashab Abdillah bin Mas'ud. Ta'alqamata wa aswati wa adiwati wa al-hari suwaydi wa abidati wa abidati wa abidata wa abidata as-salimani wa masrufi wa rafi'i bin khaytami wa suwaydi bin ibn ghafalah Min. Yud. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh penulis di sini menjelaskan kepada kita kata-kata yakrohun. Kalau sekarang kita dengar yakrohun itu kan identiknya makruh itu ya nggak boleh, tapi ya anu nggak boleh yang levelnya ringan-ringan saja gitu ya. Sebaiknya ditinggalkan gitu kan ya kalau makruh. Tapi kalau para ulama salaf dahulu mereka menggunakan kata makruh itu untuk mengungkapkan haram. Kanu yakrohun maksudnya kanu yuharrimun. Jadi menurut mereka memakai ini hukumnya haram. Walaupun tidak sampai level apa? Syirik. Alasannya ada tiga di sini yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Naam, minha. Minha dukhulu fi umumil madinah. Yang pertama alasannya karena jimat dari Al-Quran itu masuk dalam kategori jimat. Dan Rasulullah SAW sudah melarang kita pakai jimat tanpa membeda-bedakan jimat terbuat dari apa. Ya. Rasul tidak beda-bedakan. Kenapa kita beda-bedain? Kalau ini boleh, kalau ini enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan jimat itu enggak boleh. Dan Nabi SAW tidak membedakan antara jimat yang terbuat dari anu, dari bahan anu, enggak. Maka larangan dari Nabi itu sifatnya umum. Ya, sifatnya mencakup seluruh jenis jimat, apapun bentuknya. Ini alasan yang pertama. 6. Wa minha qawlu da'atan ila ta'liqi ma laysa min al-Qur'an. Fa yuqli ila ajali indah. Yang kedua, membolehkan memakai jimat dari Al-Quran itu sarana, pintu untuk membolehkan jimat yang terbuat dari selain Al-Quran. Dzari'ah itu adalah pintu yang akan mengarahkan kepada memakai jimat dari selain Al-Quran. Dan itu terbukti. Kalau Anda perhatikan, kenapa kok jimat itu laris? Dan ada sekolahnya, sekolah bikin apa? Jimat. Dan ada ijazahnya, ya. Dan ada buku panduannya. Saya nggak perlu sebutkan judul bukunya, bu, nanti antum cari nanti. Ada buku panduan pak bikin jimat. Dan disekolahkan, diajarkan di sekolah. Dan ada ijazahnya. Telah lulus tukang bikin jimat. Kalau kita perhatikan jimat-jimat yang dibikin itu, kenapa banyak orang tertipu? Karena di situ diselipkan tulisan ayat Quran. Walaupun cuma dicomot nun. Itu ayat Quran atau bukan? Ayat Quran. Surat Al-Qalam. Ya enggak mungkin lah ayat tentang dain. Ya, yang satu apa? Satu halaman. Mereka kan juga mikir kos juga kan. Ya. Cari ayat yang pendek-pendek, Yasin gitu kan. Nun, apa lagi? Qaf ya. Terus enggak cuma ayat Quran, mereka tambahi tulisannya selain ayat Quran. Ditambahi, ya itu yang tadi saya katakan, nama-nama yang gak jelas-jelas dicampur aduk. Atau dikasih simbol-simbol, atau dikasih angka-angka, atau dikasih kotak-kotak, atau dikasih gambar-gambar, entah itu gambar hewan atau gambar apa. Dicampur adukkan ayat Quran dengan tulisan-tulisan tadi. Dan ini nanti jadi alasan buat orang-orang, oh ini kan ada Qur'annya. Iya ada Qur'annya. Dia cuma ngeliat Qur'annya, dia gak ngeliat tulisan yang lainnya. Awalnya jimat dari Qur'an, tapi lama-lama jimat yang campuran Qur'an dengan yang lain Qur'an. Lama-lama, blas, gak pakai ayat Qur'an. Begitulah setan sedikit demi sedikit menyesatkan manusia. Maka amannya adalah pendapat kedua, pendapat Ibnu Mas'ud, enggak boleh. Karena ini akan mengantarkan kepada memakai jimat yang bukan terbuat dari Al-Qur'an. Alasan yang terakhir, as-salis. Naam. Ini akan menjadi pintu untuk merendahkan Al-Quran. Kenapa? Karena orang itu dalam kesehariannya butuh untuk ke kamar mandi, butuh ke WC. Sedangkan jimat itu biasanya nempel terus di tubuhnya. Gak mau berarti kan dia akan masuk kamar mandi bawa apa? Al-Quran. Merendahkan Al-Quran, ya. Walaupun dia tidak bermaksud untuk merendahkannya, tapi ketika dia memakai jimat lalu dia jalan ke sana dan kembali, dan kemungkinan nanti akan kena kotoran. Padahal kita tahu Al-Quran itu kan biasanya diletakkan di tempat yang terhormat, bersih, tinggi. Nah kalau orang tidur ketiduran, Anak kecil kalau ngompol gimana? Keompolan. Maka hindarilah memakai jimat walaupun terbuat dari Al-Quran. Kita lanjutkan insyaallah bab berikutnya diajukan ya. Jadi ba'da maghrib. Ya, jadi ba'da maghrib nanti habis sisa enggak ada. Habis sisa enggak ada, kita ajukan bab berapa ini? Sudah ini. Bab ke-8 kita kaji di ba'da maghrib insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.